exciting personality trainers. Pemula yang dulu kamu anggap pesimis. I'm sorry ya boy, tertanding berilis. Please you can destroy, gap sabukan polis. Kini kamu coba menulis sebalik dengan apa yang saya super oleh. Kas pecah ke dong dan bilang tong balik. Nega-nega dan ini satar tong seperti jet. Kas kamu tabung laju satu roket. Kas habis peluang, awas-awas kamu coba mau pele. Era kini tong kuasa tersepele. Bukan magic yang sepakai. Sangka spocah lirik lagu bagai badai. Kamu tabung, hey see you bye. I say see you bye. Fly in the sky, laju seperti roket high. Don't look in on my way, I don't care about your ride. Bukan seperti sign, dulu kamu gak pantas bisa. Untuk kamu terbuang, meski lama untuk vakum. Boy, why your face look like that? Hey, show me what you feel that. It's so picky, boy. And I don't do anything for you, hey, stupid boy. Dengar baik sampai tuning, dulu kamu hina. Skill lo sendiri, bukan hasil kamu bina. Sekarang keadaan super balik arah. Jadi susah kamu cari, entah jalan ke arah dimana. Jangan halo, excuse me, do you know me? Oh sorry, I'm sorry, fucking busy. Yeah, I'm a winner, boy. Siapa tak rasa kendali, tak gak akan bisa kerja tong. Oh yeah, oh yeah. Jangan pernah untuk kamu anggap saya remeh. Oh yeah, oh yeah. Sasu bukan barang enteng yang terlihat sepele. Kamu tak akan bisa untuk kerja tong. Susah bro, susah bro, susah bro. Kamu tak akan bisa untuk lambung tong. Susah bro, susah bro, susah bro. Hello, what's up nigga, excuse me. Give me that booty. What the fuck you all hate, I'm a nice bitch. I'm back, nigga, more MCC. Bukan yang dongol lagi bisa kamu hina. Rapper high skill, su, buat pasti singa. Tak pandang baik, harap pasang tu telinga. Hey, anak kampungan yang hanya cari nama. Kamu goblok, katra bisa kasta balik, sah. Kamu goblok, kapasal tu kewati, sah. Fuck, kau perlukan khusus agar bisa. Bila perlu lagi kau pulih agar baru bisa. Minim pengalaman sumang dalam kompetisi. Kau saling perjauh, tanya pun kejari saksi. Banyak yang menilai tompat, kenjang emosi. Mau kompres, mungkin dia harus tong eksekusi. Coba calling to the police, make a planning, don't stop, please. Yang kau tanya sekarang tak sebanding sama lain jauh standing. Dulu kau memang tuh yang paling kelas. Sekarang terbalik, kau yang tertindas. Terima sehamur di atas kertas. Dengar dan kumpul, lalu bergegas. Sayang waktu dulu kau hina-hina sah. Sekarang kau terbalik, kau gak capuk bahasa. Hip hop setra pernah dapat di sekolah. Saya belajar dan lalu saya kelola. Hey, jangan kau anggap sepele. Saya bukan anak kecil dulu ingus meleleh. Hey, rap high, bom bom cekalele. Kemana nih, hey, so jangan mepele. Oh yeah, oh yeah. Jangan pernah untuk kamu anggap saya remeh. Itu bukan barang enteng yang terlihat sepele. Kamu tak akan bisa untuk kejar tong. Susah bro, susah bro, susah bro. Kamu tak akan bisa untuk lambung tong.